Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan syubhat dari sebagian ahlul bidah yang menunjukkan atau yang menuduh ahlus sunnah melakukan takwil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah mentakwil kedekatan di sini dengan kedekatan malaikat, namun kita katakan bahwa ketika dilanjutkan ayatnya ketahuan bahwa yang dimaksud memang adalah kedekatan malaikat. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala berada bersama makhluknya, artinya berada di bumi bersama makhluknya. Baik, sekarang al-misal al-hadi asyar. Misal yang ke-11. Qauluhu ta'ala fi haditsil qudsi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa ya, kata beliau contoh yang ke-11 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika Aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubsitu biha, dan menjadi tangannya yang dia bentangkan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la utiyannah, apabila dia meminta kepadaku, maka Aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, kalau dia meminta pertolongan, meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh Aku akan berikan perlindungan kepadanya. Nah, mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mentakwil. Harusnya mereka menetapkan bahwa wali-wali Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka penglihatan dia adalah Allah. Kakinya adalah Allah, pendengarannya adalah Allah, tangannya adalah Allah. Ya, ini menurut mereka. Ya, jadi mereka menganggap bahwa konsekuensi kita menetapkan zahir hadis adalah menetapkan hal yang demikian. Al-jawab, kata beliau jawabannya, anna hadzal hadis sahih, rawahul Bukhari fi bab at-tawadhu'i 38 min kitab ar-Riqaq. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab tawadhu, ya, bab ke-338 dari kitab Ar-Riqaq. Dari kitab Ar-Riqaq. Qad akhadha as-salafu ahlus sunnati wal jama'ah bi zahiril hadis wa ajaruhu ala haqiqatihi. Maka kata beliau, para salaf ahlus sunnah wal jamaah telah mengambil zahir hadis ini dan meletakkannya sesuai dengan hakikatnya. Walakin ma zahiru hadal hadis, akan tetapi apa zahir dari hadis ini? Nah, pertama kaidahnya atau prinsipnya kita tetapkan bahwa yang namanya salaf ahlus sunnah wal jamaah selalu menempatkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat pada zahirnya. Namun apa zahirnya? Ya. Hal yuqal inna zahirahu anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Apakah zahir yang diinginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penglihatan sang wali, menjadi pendengaran sang wali, menjadi penglihatan sang wali, dan menjadi tangan dan kaki sang wali tersebut? Au yuqal inna zahirahu anna Allah Ta'ala yusaddidul wali fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Atau maknanya zahir dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memandu, mengarahkan sang wali dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam tangan dan kakinya. Bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillah wa billahi wa fillah. Dengan menjadikan tujuan serta amalan wali tersebut lillah, ikhlas karena Allah, wabillah, ya, diberikan pertolongan oleh Allah, wafillah, selalu dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua makna, ya, diberikan alternatif. Yang pertama bahwa zahir hadis qudsi tersebut bahwa Allah adalah pendengaran, kemudian apa? Penglihatan tangan dan kaki sang hamba atau tangan dan kaki sang wali. Atau kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang memandu dan mengarahkan pandangan, penglihatan tangan dan kaki wali tersebut sehingga tidaklah niat dan amalannya itu melainkan hanya ikhlas lillah, ya. Kemudian amalannya tersebut billah, selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fillah, dalam koridor syariat Allah. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui, ya. Wala raiba annal qaul al awwal laisa zahirul kalam. Ya, laisa zahirul kalam, maka tidak diragukan lagi bahwa alternatif yang pertama, pendapat yang pertama itu bukanlah zahir kalam. Bal wala yaqtadihil kalam liman tadabbaral hadis. Bahkan itu juga bukan merupakan konsekuensi dari ucapan apabila seseorang benar-benar dia mentadabburi hadis. Fa inna fil hadis ma yamna'uhu min wajhain. Karena di hadis itu sendiri ada yang menahan atau mencegah dari penafsiran yang pertama tadi, bahwa Allah pendengaran, Allah adalah pendengaran, Allah adalah penglihatan tangan dan kaki sang wali. Di nafsil hadis, pada hadis itu sendiri sudah ada apa yang mencegah kita dari melakukan atau mengambil makna bahwa Allah menjadi pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Ya. Bagaimana atau apa yang bisa mencegah kita dari mengambil penafsiran semacam itu? Al-wajhul awal, kata beliau. Sisi yang pertama, annallaha ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Di sini jelas ada dua bagian. Yang satu hamba, yang satu Allah Subhanahu wa taala. Ma yazalu abdi, hambaku. Ada hamba, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku. Berarti ada dua hal yang berbeda. Ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, ada hambanya. Ya. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Ini sampai Allah mencintai hamba tersebut. Ya. Kemudian wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, ada dia, ada aku, ya. Kalau dia meminta kepadaku, la'utiyanna, maka sungguh aku akan berikan. Ya. Jadi ada subjek yang memberikan, ada objek yang diberikan. Wala in sta'adzani la'uidzanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Lihat. Ada yang meminta perlindungan, ada yang memberikan perlindungan. Fa'athbata 'abdan wa ma'budan. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hamba, adanya yang menyembah, ada yang disembah. Wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilaih. Ada yang mendekatkan diri, ada yang didekatkan. Ya. Wa muhibban wa mahbuban. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Wasailan wa mas'ulan, juga ditetapkan. Ada yang meminta, ya, ada yang diminta. Wa mu'tiyan wa mu'tan, ada yang meminta, ada yang memberi, ada yang meminta. wa musta'idan wa musta'adan bihi. Ada yang meminta perlindungan dan ada yang dimintai perlindungan. Wa mu'idan wa mu'adan. Ada yang melindungi, ada yang dilindungi. Fasyakul hadith yadullu ala ithnaini mutabayinain kullu wahidin minhuma ghairul akhar. Maka siyak hadith, ya, apa yang tergambar dalam hadith menunjukkan adanya dua hal yang berbeda. Berbeda sama sekali. Ya. Kullu wahidin minhuma ghairul akhar. Yang satu bukan yang lain. Ya. Allah dan hamba berbeda. Ya. Ada yang meminta pertolongan, ada yang diberi pertolongan. Nggak mungkin yang meminta pertolongan itu sama dengan yang dimintai pertolongan. Ya. Ada yang hamba yang menyembah, ada yang disembah. Nggak mungkin yang menyembah itulah dia yang disembah. Berarti dua-duanya adalah hal yang berbeda. Wa hadza yamna'u ay yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar au juz'an min ajza'ihi. Maka tidak mungkin salah satu di antara keduanya menjadi sifat bagi yang lain atau menjadi bagian dari bagian-bagiannya. Jadi benar-benar hal yang berbeda, hal yang terpisah sama sekali, tidak menjadi satu. Jelas ya. Jadi nggak mungkin kalau kita katakan bahwa itu pendengaran Allah, Allah menjadi pendengaran hamba secara apa? Bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya, Allah jadi pendengaran kita, tidak. Karena Allah dan hamba itu adalah dua hal yang berbeda. Qala al-wajhu tsani anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluk hadith ba'da allam yakun. Sesungguhnya pendengaran sang wali, penglihatan sang wali, tangannya dan kakinya, semuanya merupakan sifat atau bagian dari makhluk yang hadith, ya, yang diciptakan ba'da allam yakun, yang sebelumnya dia tidak ada. Ya. Wala yumkinu li ayyi akilin ay yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu shay' yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan lil makhluq. Maka tidak akan mungkin seorang yang akil, seorang yang cerdas memahami bahwa al-khaliq, ya, al-khaliq sang pencipta yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi makhluknya. Makhluk itu baru diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum segala sesuatunya itu diciptakan. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan dan kaki sang hamba, tidak mungkin. Ya. Bal inna hadzal makna tashma'izu minhu nafsu an tatasawwaruhu. Bahkan makna yang demikian, ya, jiwa kita itu akan menolak dari penggambarannya. Allah, bagaimana Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kaki dari sang wali, ya. Wa yasuru lisanu ayyan tiqabihi walau ala sabilil fard wa taqdir. Dan lisan itu akan tertahan dia untuk mengucapkan hal yang demikian, ya. Walaupun hanya di hatinya saja atau secara tersembunyi, ya, kita akan menjauhi dari mengatakan bahwa Allah itu menjadi tangan dari sang hamba, kaki sang hamba, menjadi organ dari sang hamba, ya. Fa kaifa yusawwigu ay yuqal innahu dhahirul hadis al-qudsi. Maka bagaimana mungkin pantas untuk dikatakan bahwa ini adalah zahir dari hadis qudsi tadi, ya. Wa annahu qad sarafa an hadha dhahir. Subhanakallah wa bihamdik la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Bagaimana layak dikatakan bahwa ini adalah zahir hadis qudsi, dan dikatakan ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu artinya mengarahkan hambanya, dikatakan bahwa ini telah sarfu, ya, qad sarafa an hadha dhahir, ya, kita telah memalingkan dari zahir ini. Ya, subhanakallah wa bihamdik, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian atasnya. la nuhsi tsanaan 'alaik, kita tidak bisa menghitung pujian atas Allah, anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang telah engkau puji atas dirimu. Ya. Enggak mungkin. Ya, seorang yang akalnya sehat kemudian mengatakan bahwa Allah itu menjadi tangan dan kaki seorang hamba. Ya. Wa idza tabayyana butlanul qaulil awwal wa imtina'uhu ta'ayyanal qaulu tsani wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal wali fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi. Setelah jelas tentang kebatilan, jelas kebatilan ucapan yang pertama, dan bahwa hal yang demikian tidak mungkin, ta'ayyana qaulu tsani, maka jelaslah yang benar adalah pendapat yang kedua, wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal wali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengarahkan atau memandu wali tersebut, fi sam'ihi wa basarihi wa amalihi, dalam pendengaran, penglihatan dan amalannya. Ya. Ini makna yang tepat. Bihaitsu yakunu idrakuhu bisam'ihi wa basarihi wa amalihi biyadihi wa rijlihi kulluhu lillahi ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa fillahi ta'ala syar'an wa tiba'an. Di mana tujuan dia dari pendengarannya, kemudian penglihatannya dan amalannya dengan tangan dan kakinya seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan ya, bahwa ketika dia melakukan amalan dengan pendengarannya, penglihatannya, kaki dan tangannya itu semua dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi ta'ala isti'anatan, dan dia hanya meminta pertolongan, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fillahi ta'ala syar'an wa tiba'an, demikian juga dia mengikuti syariat Allah. Ya. Ini makna lillah. Lillah itu artinya ikhlas. Billah itu artinya dia meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian fillah itu artinya dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatimmu lahu bidzalika. Wa yatimmu dzalika bidzalika kamal al-ikhlas wal isti'anah wal mutaba'ah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala lengkapkan bagi dirinya kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan isti'anah, yakni meminta pertolongan kepada Allah, wal mutaba'ah, dan kesempurnaan pengikutan dia terhadap syariat. Wa hadza ghayatu taufik. Maka ini adalah tujuan atau puncak dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semua amalan-amalan dia diberikan taufik oleh Allah. Setiap amalannya dia lakukan dengan ikhlas. Setiap amalannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi sang wali. Wa hadza ghayatu taufik, dan ini adalah puncak dari taufik. Ini taufik Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, di mana setiap gerak-gerik orang tersebut ya dia lakukan lillahi taala, kemudian dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma fassarahu bihi salaf, dan inilah yang ditafsirkan oleh salaf, wa huwa tafsir mutabiqun li zahiril lafzi muwafiqun li haqiqatihi muta'ayyinun bi siyaqihi wa laisa fihi ta'wil wa rasalfu lil kalam an zahirihi wa lillahil ham wal minnah. Dan inilah apa yang ditafsirkan oleh para salaf, dan tafsir inilah yang sesuai dengan zahir lafaz dan sesuai dengan hakikatnya dan sesuai dengan gambarannya. Wa laisa fihi, tidak ada di dalamnya ta'wil, demikian juga tidak ada penyelewengan dari ucapan dari zahirnya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi inti dari pembahasan ini bahwa tidak ada penyelewengan makna yang kita lakukan terhadap hadis qudsi ini. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam makhluknya, menjadi bagian dari makhluknya. Dia jadi tangan bagi makhluknya, tidak mungkin di tafsirkan semacam itu. Ya, karena ada dua hal yang berbeda. Pertama, karena hadis ini menunjukkan dua hal yang berbeda, yakni ada makhluk, ya. Ada abdun, ada ma'bud. Ada hamba yang menyembah, ada rob yang disembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kedua, bahwa akal tidak akan mungkin, ya, membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai rob, ya, yang tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari tubuh makhluknya. Maka makna yang benar tadi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan dan kaki sang hamba, artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikannya taufik, di mana amalan-amalannya itu ikhlas karena Allah, kemudian dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berada dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya hadis ini bukan hanya faedah tentang sifat saja yang kita dapati, tapi juga hendaknya menjadi pemacu kita untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Karena ini merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Setelah dia melakukan hal-hal yang sifatnya wajib, dia tambah dengan melaksanakan ibadah-ibadah nafilah. Ya, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah sampai aku mencintainya. Menunjukkan bahwa ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ketika dia tidak mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah nafilah, dia tambah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mustahabbah, maka Allah akan mencintai dia, kemudian dia akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalannya. Ya, kalau kita ingin amalan kita tuh ikhlas karena Allah, kemudian selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berada dalam koridor syariat Allah, ya, terhindar dari berbagai macam kebid'ahan dan perkara-perkara yang menyimpang dalam agama ini, maka salah satu thariqah yang bisa kita jalankan adalah apa? Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Wallahu taala a'lam bishawab. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taala. Ya. Besok libur ya. Hari Raya Idul Adha. Hari Kamis juga mungkin ya, minggu depan saja ya. Masih hari tasyrik. Nakifillah nas, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.